Quran oro senajan setan kentayangan tansa kawiru pito hingga pupu keniwi samurko me perhardaning panco saben ule sing nitro pinambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pengeran jiwango kalbu samudra kita.